ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita telah menyelesaikan pembahasan bab yang ke-31 dari Sahih Al-Bukhari untuk pembahasan Kitabus Siyam atau Kitabus Saum. Kemudian pada bab yang ke-32 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul hijamati wal qai'i lis-shaim. Bab al-hijamah, berbekam, wal-qai, dan bab tentang muntah bagi orang yang berpuasa. Maksud dari bab ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan apabila seorang itu berhijamah sedang ia dalam keadaan berpuasa, apakah hijamah itu membatalkan puasa atau tidak. Demikian pula seorang yang sedang berpuasa kemudian dia muntah, apakah hal ini membatalkan puasa atau tidak. Ini akan diuraikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, وقال لي يحيى ابن صالح, dan berkata kepadaku يحيى ابن صالح. Nah, حدثنا معاوية بن سلام, menceritakan kepada kami Muawiyah ibn Salam. Mungkin di harokat dicetakan buku antum ditulis Ibn Salam, lamnya tidak ditasydid. Nah itu keliru ya, harus diperbaiki. Muawiyah bin Salam bacanya, lamnya ditasydid. Kaidahnya dalam ilmu riwayat, semua nama yang di atas wazan ini salam, semua nama asalnya dibaca salam, kecuali 5 nama. Salah satunya sahabat Abdullah bin Salam, dan salah satunya guru Imam Al-Bukhari namanya Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Ada 3 yang lainnya bukan dari rawi Al-Bukhari dan bukan rawi ini. Berarti ini harus dibaca salam, tidak boleh dibaca salam. Iya. Ini sengaja saya ingatkan ya, bahwa konsekuensi dari ilmu itu sangat detail di dalam pembahasannya. Ya, nama saja dibaca salam atau salam, itu ada aturannya, ada ketentuannya di kalangan ahli hadis. Karena itu ilmu syariat kita adalah ilmu yang sangat detail sekali. Ya, sangat detail. Dan alhamdulillah itu mengandung kejelasan. Ya. Kata beliau, haddatsana Yahya, menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Yahya bin Abi Katsir, an Umar ibn al-Hakam bin Thauban, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qa'a fala yuftir, innama yukhriju wala yulij." Kata beliau, apabila seorang itu muntah, maka dia tidak dianggap berbuka. Maksudnya puasanya syah. Puasanya syah. Tidak dianggap berbuka kalau seorang muntah. Apa alasannya? Kata Abu Hurairah, karena dia mengeluarkan, bukan memasukkan. Kalau dia memasukkan makan, minum, nah itu baru batal puasa. Tapi kalau dia mengeluarkan, ini tidak membatalkan. Baik, ini ucapan Abu Hurairah. Kemudian kata beliau, wa yudkaru an Abi Hurairah annahu yuftir wal asahhu wal awwalu asah. Dan disebutkan juga dari Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah itu berbuka, mengatakan hukumnya berbuka kalau muntah. Ya, berarti ada 2 riwayat dari Abu Hurairah di sini. Riwayat yang pertama mengatakan Pendapat Abu Hurairah, orang yang muntah tidak batal puasanya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang muntah batal puasanya. Ya. Namun pendapat yang kedua ini tidak dianggap kuat oleh Al-Bukhari. Yang kuat adalah yang pertama. Karena itu beliau tekankan wal awwalu ashah. Pendapat yang pertama lebih sahih. Baik. Wa qala Ibnu Abbas wa Ikrimah as-shaumu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Ikrimah ini murid Ibnu Abbas, puasa itu batal karena sesuatu yang masuk, dia makan minum itu batal puasanya. Bukan sesuatu yang keluar, bukan karena dia muntah. Ya. Atau keluar darah mimisan atau yang semisal dengannya. Iya. Jadi secara global ucapan Ibnu Abbas dan Ikrimah ini sama dengan ucapan Abu Hurairah bahwa muntah tidak membatalkan puasa. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yahtajim wa huwa shaimun thumma tarakahu. Selesai ya pembahasan tentang muntah di sini. Ya, dan Al-Bukhari akan membawakan riwayat tentang berhijamah. Nah, adapun tentang muntah, memang ada hadis Abu Hurairah secara marfu dalam hal ini, tapi hadis Abu Hurairah itu ada kelemahan. Yang kuat adalah hadis Ibnu Umar dari riwayat Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, ya, man istaqa'a fa 'alaihi al-qada. Man istaqa'a fa 'alaihi al-qada. Wa man dara'ahu al-qai fala qada'a 'alaihi. Kata beliau, siapa yang muntah dengan sengaja maka dia wajib membayar puasanya. Puasanya batal, wajib dia qada. Dan siapa yang terpaksa muntah, maksudnya muntah di luar kehendaknya, ya, seorang misalnya sakit kemudian atau pening kepalanya akhirnya dia muntah, ya, di luar kehendaknya dia muntah, maka yang seperti ini kata Ibnu Umar tidak ada qadha terhadapnya, puasanya tidak batal. Jelas ya. Dan hadits Ibnu Umar ini mempunyai hukum marfu, walaupun dia mauquf tapi mempunyai hukum marfu. Karena itu yang menjadi ukuran di dalam masalah muntah adalah apa yang disebut oleh Ibnu Umar tadi. Maka dari sini saya secara ringkas bisa menyimpulkan bahwa tentang masalah muntah, apakah dia membatalkan puasa atau tidak, itu dilihat apa sebab dia muntah. Kalau dia muntah dengan sengaja, maka ini membatalkan puasanya. Kalau dia tidak sengaja, karena memang keluar muntah itu tanpa kehendaknya, maka ini insyaallah taala tidak membatalkan puasa. Iya, itu kesimpulan di dalam masalah muntah bagi orang yang berpuasa. Kemudian berkaitan dengan hijamah, berbekam. Ya, berbekam itu mengeluarkan darah dari bagian tubuh tertentu. Dan bekam hijamah adalah pengobatan dari pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau anjurkan. Manfaat dan khasiatnya adalah hal yang dimaklumi. Iya. Kata beliau, "Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yahtajim wa huwa shaim thumma tarakahu." Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berhijamah dalam keadaan beliau berpuasa. Kemudian beliau meninggalkan hijamah tersebut. Wa kana yahtajimu bil lail. Dan adalah Ibnu Umar, beliau berhijamah di malam hari. Iya. Wa ihtajama Abu Musa lailan. Demikian pula Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, beliau berhijamah di malam hari. Wa yudkaru an Sa'din wa Zaid ibn Arqam wa Ummi Salamata annahum ihtajamu siyaman. Dan disebutkan dari Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Arqam, dan Ummu Salamah, bahwa mereka ini berhijamah dalam keadaan berpuasa. Wa qala Bukair an ummi Alqama kunna nahtajimu inda Aisyah fala nunha. Dan berkata Bukair dari Ummu Alqamah. Berkata Bukair, ya Bukair adalah Bukair bin Abdullah bin Ashaj dari Ummu Alqamah. Naam. Sebutkan bahwa Ummu Alqamah namanya Mirjana. Beliau menyebutkan bahwa kami berhijama di sisi Aisyah dan kami tidak dilarang. Jadi ini taklir dari Aisyah. Wa yurwanil Hasan an ghairi wahidin marfu'an aftar al-hajimu wal mahjum. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan dan selainnya secara marfu' telah berbuka orang yang berhijama dan dihijama. Ini hadis tentang orang yang berhijama dan dihijama berbuka. Ini tidak hanya dari riwayat Al-Hasan saja. Ada riwayat yang lain. Dan dia oleh sebagian ulama dianggap sebagai hadis yang mutawatir karena diriwayatkan oleh banyak sahabat. Disebutkan oleh Suyuti dalam kumpulan hadis-hadis mutawatirnya dan disebutkan pula oleh selainnya. Iya. Dan ini adalah hadis yang sahih bahwa orang yang berhijama dan dihijama dua-duanya berbuka. Dua-duanya berbuka. Nah. Baik. Kita lanjutkan dulu ya membaca riwayat yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, kemudian saya akan simpulkan hukum berkaitan dengan hijama. Wa qala li Ayyash, dan berkata kepadaku Ayyash, haddatsana Abdul A'la, yaitu Abdul A'la ibn Abdul A'la. Qala haddatsana Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid, atau Yunus bin Ubaid, afwan, Yunus bin Ubaid. Karena dia meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Kalau Yunus meriwayatkan dari Ibnu Syihab, itu Yunus ibn Yazid Al-Aili. Kalau Yunus meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, itu Yunus adalah Yunus ibn Abi Ishaq. Nah, dari Al-Hasan mithlahu, dari Al-Hasan semisal dengannya. Qila lahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Al-Hasan, apakah itu riwayat dari Nabi? Qala na'am. Beliau berkata iya. Thumma qala Allahu a'lam. Kemudian Al-Hasan berkata Allahu a'lam. Ya, kalimat Allahu a'lam dari Al-Hasan di sini ya mungkin yang beliau inginkan kandungan dari hadis Allahu a'lam, ya. Atau mungkin yang beliau inginkan Allahu a'lam adalah masalah keabsahan hadis. Baik. Jadi secara global hadis aftar al-hajimu wal mahjum itu hadisnya telah syah dari sisi riwayat. Orang yang berhijama, orang yang menghijama dan yang dihijama, orang yang membekam dan dibekam, dua-duanya dianggap apa? Berbuka. Iya. Dua-duanya dianggap berbuka. Baik, ini hadis syah. Cuman kandungan dari hadis ini zahirnya bertentangan dengan apa? Beberapa hadis yang akan diterangkan oleh Imam Al-Bukhari. Dua riwayat. Dan riwayat yang ketiga ini mengesankan bahwa Al-Bukhari mengkompromikan antara riwayat-riwayat yang ada. Ya, kita baca dulu riwayatnya supaya kita tahu seluruh dalil yang ada di dalam pembahasan. Kata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Mu'alla ibnu Asad. Qala haddatsana Uhayb, yaitu Uhayb ibn Khalid. An Ayyub, yaitu Ayyub bin Abi ibnu Abi Tamim As-Sikhtiyani. An Ikrimah, yaitu Ikrimah ibn Ammar. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau dalam keadaan melakukan ihram. Sedang melakukan ihram. Dan beliau berhijama juga dan beliau dalam keadaan berpuasa. Iya. Maka ini jelas ya dari apa? Ibnu Abbas bahwa Nabi berhijama dalam keadaan beliau berpuasa. Ya. Diulangi lagi hadits Ibnu Abbas riwayat yang lain, qala haddatsana Abu Ma'mar yaitu Abdullah bin Amr, qala haddatsana Abdul Warith yaitu Abdul Warith bin Said At-Tannuri, qala haddatsana Ayyub, Ayyub bin Abi Tamim Ibnu Abi Tamim As-Sikhtiyani, an Ikrimata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhum annahu qala ihtajama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijama dan beliau sedang berpuasa. Baik. Jadi sekarang kita sudah punya dua hadis dan beberapa athar yang menguatkan hadis-hadis ini. Hadis yang pertama berbunyi aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam, dua-duanya berbuka. Kandungan dari hadis ini bahwa hijama itu adalah hal yang membatalkan puasa. Baik, ini satu hadis. Hadis yang lain sebaliknya, Nabi SAW melakukan hijama dan beliau sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa hijama berbekam itu tidak membatalkan puasa, karena Nabi melakukannya dan beliau sedang apa? Sedang berpuasa. Iya. Baik. Bagaimana cara mengkompromikan dua riwayat ini? Ya, sebagian para ulama ada yang menganggap hadits aftar al-hajim wal-mahjum lebih kuat. Ya. Dan sebagiannya ada yang menganggap bahwa hadits itu sudah terhapus hukumnya. Ya. Yang menghapus hukumnya Nabi hijama dalam keadaan berpuasa. Tapi mengatakan itu mansukh, ini pendapat yang tidak begitu kuat. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan, dalil kuat menunjukkan itu sudah terhapus. Iya, hukumnya. Tidak ada pendapat yang ketiga yaitu mengkompromikan. Mereka yang mengkompromikannya di sini ada beberapa pendapat di dalam mengkompromikannya. Dan Al-Bukhari rahimahullah mengisyaratkan riwayat di sini. Iya. Atau beliau membawakan riwayat yang mengisyaratkan kesimpulan di dalam pembahasan hijama. Kata beliau, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Sudah kita terangkan ya berulang kali, Adam bin Abdurrahman. Qala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj. Qala sami'tu Thabitan al-Bunaniya. Saya mendengar Thabit al-Bunani, yaitu Thabit bin Aslam al-Bunani. Qala, beliau berkata, su'ila Anas ibnu Malikin radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, akuntum takrahuna al-hijamata lis-sha'im? Apakah kalian menganggap makruh hijama itu bagi orang yang berpuasa? Iya. Apa jawaban Anas? Qala la. Beliau menjawab tidak. Illa min ajli dha'f. Kecuali karena sebab akan melemahkan. Iya, akan melemahkan. Zada syababu haddatsana Syu'bah ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Syababa itu tadi di riwayat Adam bin Abiyas. Kalau di riwayat Syababa pertanyaannya, apakah kalian di masa Nabi menganggap hijama itu makruh? Maka kata Anas tidak. Tidak dianggap makruh kecuali kalau melemahkan. Ya, maka ini insyaallah taala pendapat yang paling pertengahan untuk mengkompromikan antara riwayat-riwayat. Dan ini bisa kita tarik darinya kesimpulan. Walaupun sebenarnya ada pembahasan ya di dalam masalah hijama ini, namun saya di sini banyak meringkas. Saya simpulkan bahwa hijama itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau seseorang yang berhijama itu akan melemahkan tubuhnya, maka ini dilarang terhadapnya karena bisa mengakibatkan ia berbuka. Ini kesimpulan secara umum. Ya, karena itulah yang paling afdalnya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Abu Musa Al-Asy'ari dan selainnya, mereka berhijama di malam hari. Ya, dan tidak dilarang dari sisi ilmu kedokteran maupun selainnya, dalam tibbun nabawi, seorang berhijama di malam hari bukan hal yang dilarang. Iya. Kalaupun dia berhijama di siang hari, itu tidak membatalkan puasanya, hal yang dianggap makruh baginya. Tapi kalau dia tahu bahwa dirinya saat berhijama pasti akan berbuka, ini haram dia melakukan hal tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya di bab yang ke 33. Selesai sudah ya pembahasan hijama dan apa? Hukum muntah bagi orang yang berpuasa. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babus shaumi fi safari wal iftar. Bab berpuasa dan berbuka saat melakukan perjalanan. Sini Al-Bukhari rahimahullah akan membawakan beberapa bab. Beliau menjelaskan hukum-hukum puasa bagi orang yang melakukan perjalanan, bagi orang yang melakukan safar. Iya. Secara umum, untuk pendahuluan memahami apa yang diuraikan oleh Al-Bukhari rahimahullah, secara umum orang yang melakukan perjalanan itu udzur baginya, boleh berbuka. Iya. Udzur baginya boleh untuk berbuka. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dikatakan wa ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan kalau kalian melakukan perjalanan, maka kemudian kalian berbuka, boleh kalian ganti di hari-hari lain. Diganti di hari-hari lain. Maka ini ayat Al-Quran menunjukkan bahwa safar, perjalanan, itu adalah sebab yang membolehkan seseorang itu berbuka, udzur baginya. Iya, udzur baginya. Jadi ini ketentuan umum tentang orang yang melakukan safar. Apakah perjalanannya perjalanan yang meletihkan atau tidak meletihkan? Asalnya kalau dia melakukan safar, perjalanan, jarak safar, asalnya dia boleh berbuka. Asalnya boleh dia berbuka. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdal, antara dia berpuasa atau dia berbuka. Jelas ya? Jadi harus diketahui di sini sisi perbedaan pendapatnya di mana, agar supaya diketahui ya hukum-hukum yang diterangkan di dalam hadis ini. Di dalam bab yang ke-33 Al-Bukhari membawakan beberapa riwayat. Kata beliau, haddatsana Ali bin Abdullah, yaitu Ali bin Abdullah Al-Madini, qala haddatsana Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah, an Abi Ishaq Asy-Syaibani, an Ibnu Abi Aufa, yaitu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, annahu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, faqala li rajulin inzil fajadah li. Kata Ibnu Abi Aufa, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Kemudian Rasulullah berkata kepada seorang lelaki, turunlah kamu dan campurlah adonan roti itu untukku. Fajadah itu artinya dia mencampur adonan gandum campur dengan air. Itu jadah namanya dalam bahasa Arab. Ya, sebagaimana di dalam lisanul Arab dan selainnya. Maka Nabi berkata turun. Ya. Campur adonan roti untuk. Qala ya Rasulullah asy-syams. Orang itu berkata, ya Rasulullah, matahari. Ya. Maksudnya ini panas. Ya. Nah. Ya. Panas. Dan orang ini sedang berpuasa. Maka Nabi mengulangi perintahnya, inzil fajdah li, turunlah kamu, ya, lakukan jadah untukku, campur adonan roti itu untukku. Kalau ya Rasulullah asyams, dikembali mengulangi, ya Rasulullah matahari. Kembali Nabi mengulangi perintahnya, inzil fajdah li, turunlah, ya, campur adonan roti untukku. Ini yang ketiga sudah. Kalau tiga kali diulangi itu azam namanya. Ya. Maka sahabat ini fanazal, beliau pun turun fajadaha. Lalu beliau mencampur adonan roti untuk Nabi, fasyariba, kemudian dia minum. Artinya dia berbuka. Tsumma rama biyadihi hahuna. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangannya ke arah ini. Ya. Kata beliau, "Idza ra'aitumul laila aqbala min hahuna faqad aftara as-shaim." Apabila kalian melihat malam datang dari arah ini, ya maksudnya dari arah mana? Dari arah timur atau barat? Dari arah timur. Ya, datangnya malam. Maka orang yang berpuasa telah berbuka. Maksudnya kalau matahari sudah terbenam, itu waktu sudah boleh berbuka puasa. Ya. Sisi pendalilan dari hadits jelas ya. Sini sahabat ini sedang berpuasa. Karena itu beliau minta udzur kepada Nabi, ya, terik matahari di siang hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap, ya, memerintahnya, menunjukkan bahwa puasanya tidak harus dia teruskan dengan alasan khawatir melemahkannya di bawah terik matahari. Ya, dan orang ini pun berbuka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Menunjukkan bolehnya berbuka saat melakukan perjalanan. Kemudian kata beliau, haddatsana Musaddad, yaitu Musaddad bin Musarhad Abdul Hasan Al-Basri, qala haddatsana Yahya, yaitu Yahya bin Said Al-Qattan, an Hisham, yaitu Hisham bin Urwah bin Az-Zubair, qala haddatsani abi, beliau berkata menceritakan kepadaku ayahku, yaitu Urwah bin Az-Zubair, ana Aisyata radhiyallahu anha, anna Hamzata ibn Amr Al-Aslamiyya qala ya Rasulullah inni asrudu as-shaum. Aisyah berkata, sungguhnya Hamzah bin Amr Al-Aslami, beliau berkata, ya Rasulullah, saya adalah orang yang berpuasa terus-menerus. Ya. Ini potongan hadith ya. Kemudian Al-Bukhari mengulangi hadithnya dengan riwayat yang lebih lengkap. Dengan sanad baru, beliau berkata, haddatsan Abdullah bin Yusuf, yaitu Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Dimashqi. Qala akhbarana Malik. Beliau berkata mengabarkan kepada kami Malik, an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata radhiyallahu anha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Hamzata ibn Amr al-Aslami qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam a asumu fi safar wa kana kathir as-siyam. Ya, Hamzah bin Amr bertanya kepada Nabi, ya, apakah saya berpuasa saat melakukan perjalanan? Dan Hamzah bin Amr ini orang yang sangat banyak puasanya. Di riwayat sebelumnya disebutkan dia puasa terus-menerus. Iya. Faqala, maka Nabi bersabda, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu berkeinginan, berkehendak, silahkan kamu puasa. Kalau kamu berkehendak, silahkan kamu berbuka. Iya. Jadi hadith ini menunjukkan bahwa orang yang musafir, ya, diberi pilihan. Kalau dia ingin berbuka, silahkan dia berbuka. Dia ingin berpuasa, silahkan dia berpuasa. Iya. Kemudian di bab yang ke-34, Al-Bukhari membawakan riwayat yang lain dengan judul bab baru. Kata beliau rahimahullah, babu idza shama ayyaman min ramadhana thumma safar. Ya, bab, apabila seseorang itu puasa beberapa hari di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan perjalanan. Dia melakukan perjalanan. Ya. Dan dimaklumi bahwa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu kejadiannya di perjalanan beliau ke Mekah untuk Fathu Mekah. Dan itu perjalanan di bulan Ramadan. Nah, diterangkan dalam hadis ini, kata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Ibn Shihab, ya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, an Ubaidillah bin Abdullah ibn Utbah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah fi Ramadan fa shama. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar ke Mekah, yang keluar melakukan perjalanan ke Mekah fi Ramadan, di bulan Ramadan, fasama, dan beliau berpuasa. Jadi beliau berpuasa di perjalanan, sebagian perjalanannya. Namun hatta balagh al-kadid aftar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai sebuah tempat yang bernama al-kadid, beliau berbuka di situ. Ya. Fa aftara an-nas, maka manusia pun berbuka. Manusia pun berbuka, ikut berbuka. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah itu Al-Bukhari, beliau ingin menjelaskan kalimat Al-Kadid. Kata beliau, Al-Kadidu ma'un baina Usfan wa Qudaid. Al-Kadid adalah ma'. Apa artinya ma'un? Hah? Apa artinya ma'? Ada yang tahu artinya ma? Hah? Air. Iya. Ya. Itu bukan air di sini maknanya. Memang asalnya maknanya air. Tapi di sini maknanya sebuah desa, sebuah negeri. Ya. Jelas ya? Itu bahasa Arab. Ya, kadang satu kata dia mempunyai multi makna. Sebuah kata tapi multi makna. Ya. Kata ma, air untuk diminum, dia juga bermakna apa? Bermakna sebuah tempat. Ya. Jadi dia sebuah tempat di antara Usfan dan Qudaid. Ini dua nama tempat. Dua nama tempat ini, Usfan, Qudaid, Kadid. Ini semuanya diarah menuju ke Mekah. Dari Madinah menuju ke mana? Ke Mekah. Baik. Jadi yang pelajaran yang bisa kita petik ya dari hadis ini, ya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Mekah di bulan Ramadan. Di sebagian perjalanan beliau berpuasa dan di sebagian waktu di perjalanan beliau berbuka. Ya, jelas ya? Ini sudah. Ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita petik. Insyaallah taala kita akan terangkan lagi dengan membaca riwayat setelahnya. Kemudian kata beliau di bab yang ke-35, babun. Bab. Di sini hanya disebut bab, tidak ada judulnya. Ya. Al-Bukhari rahimahullah kalau berbuat seperti ini itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau beliau katakan bab, tidak ada judulnya, itu artinya bab ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau beliau tidak sebut judul, itu artinya asalnya oleh Al-Bukhari dibuat kosong. Nanti beliau tentukan judul di masa mendatang. Ya. Tapi beliau menyelesaikan bukunya dan judulnya belum diberi. Ya. Nah, itu biasa ya bagi orang yang menulis. Kadang dia tulis dulu, dia berikan. Dia masukkan dulu pokok ya, yang ingin dia tulis. Walaupun dia belum lengkapi seluruh pembahasan, tapi dia sudah cantumkan beberapa hal yang bisa menjadi pembahasan. Ya. Dan ini bab di sini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Yaitu Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Ad-Dimashqi. Qala haddatsana Yahya ibn Hamzah an Abdurrahman bin Yazid bin Jabir أن إسماعيل ابن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء أن أبي الدرداء. Ya. Sungguhnya Ismail bin Ubaidillah bercerita kepadanya dari Ummu Darda. Ummu Darda ini istri dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda seorang sahabat. Iya. Abu Darda punya dua orang istri. Dua orang istrinya semuanya disebut Ummu Darda. Istri yang pertama, Ummu Darda Al-Kubra, namanya Hirah namanya. Iya. Namanya Hirah. Dan beliau adalah seorang sahabat. Ummu Darda yang kedua, yang muda, itu namanya Hujaimah. Ya, dan beliau seorang tabi'iyah, bukan sahabat. Jelas ya? Dan saya berikan kaidah dalam ilmu riwayat. Yang punya riwayat itu hanya Ummu Darda yang muda. Ummu Darda yang tua tidak ada riwayatnya dalam hadis. Jelas ya? Kalau begitu yang diinginkan di sini siapa? Di sanad Ummu Darda yang bernama Hujaimah. Kata beliau, Nabi Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini kalau dia punya suami ya, ahli hadis masyaallah, dia meriwayatkan dari apa? Dari suaminya. Ya. Dan ini wajar ya, sebab kebanyakannya suami mendidik apa? Mendidik istrinya. Ya. Dan inilah baiknya seseorang itu memilih teman hidup yang apa? Bisa membimbingnya dengan ilmu agama. Ya. Tapi kadang terjadi sebaliknya. Istri adalah guru suaminya. Ya. Istri adalah guru suaminya. Dan itu ada nanti riwayat. Akan datang riwayat bersama kita. Seorang tabi'i meriwayatkan dari istrinya. Sebentar lagi insya Allah akan lewat. Ya. Menunjukkan bahwa perempuan. Ya, itu sama dengan laki-laki dalam masalah ilmu. Ukurannya adalah kesungguhan. Kalau dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Mungkin dia akan lebih baik dari banyak laki-laki. Jelas ya? Karena itu di sejarah para rawi banyak perempuan yang ahli hadis. Banyak perempuan yang ahli hadis. Ya, walaupun kebanyakan para perempuan yang meriwayatkan hadis itu di apa? Derajat riwayatnya kebanyakannya tidak dikenal atau ada kelemahan, ya. Tapi ada juga rawi-rawi para tabiat yang masya Allah dikenal dengan keilmuan, kesalihan, ibadah, ketakwaan. Ya. Ini semua memberikan pelajaran kepada kita bahwa ilmu itu ya, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ilmu itu adalah sebuah kebaikan siapa yang bersungguh-sungguh di dalam menuntutnya. Dia menempuh semua sebabnya sambil dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalan ilmu, Allah akan mudahkan ilmu itu untuknya. Iya. Baik. Dan ini tidak dibedakan antara seorang perempuan yang sudah bersuami atau perempuan yang belum bersuami. Sebagian ya. Perempuan yang sudah bersuami, sudah punya anak-anak mengatakan bahwa oh itu kami dulu menuntut ilmu waktu masih belum punya anak, sekarang punya anak sudah repot. Ya. Kalau berkaitan dengan masalah repot tidak repot, ya. Itu namanya orang membina rumah tangga, semuanya pasti ada repot. Iya. Tapi kapan seorang punya kesungguhan, Allah membukakan jalan untuknya. Ya. Karena itu, ya, ilmu itu sekali lagi dia adalah hal yang dimudahkan. Jangan dianggap sebagai perkara yang sulit. Ya. Jangan dianggap sebagai perkara yang sulit. An-Nabi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi fi yawmin harrin hatta yada'u ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Wa ma fina sha'imun illa ma kana minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ibni rawaha. Kata Abu Darda, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian perjalanannya pada hari yang sangat panas. Saking panasnya seorang lelaki dia letakkan tangannya di atas kepalanya. Iya. Saking panasnya. Dan kata Abu Darda, dari semua yang melakukan perjalanan itu tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Ibnu Rawaha, yaitu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Iya. Baik, ini hadis Pertama, menunjukkan kepada kita boleh orang yang melakukan perjalanan berbuka saat dia melakukan perjalanan. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang melakukan perjalanan, walaupun perjalanan yang berat, meletihkan, boleh dia berpuasa kalau dia ingin berpuasa. Jelas ya? Karena Nabi dan Abu Darda, Nabi dan Abdullah bin Rawaha, keduanya berpuasa. Ya. Bahkan di sebuah riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad dari sebagian sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di perjalanannya beliau turun di sebuah tempat lalu menyiram air di atas kepalanya saking panasnya, tapi beliau tetap berpuasa. Beliau tetap berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwa seorang yang melakukan perjalanan, walaupun perjalanannya berat meletihkan, boleh saja dia berpuasa kalau dia punya kemampuan berpuasa, ya ingin berpuasa, dan sepanjang puasanya itu bukan hal yang menyelisihi perkara yang lebih afdal. Jelas ya? Perkara yang lebih afdal. Baik. Maka di sini sudah kita bisa menarik ya, banyak kesimpulan sudah dari apa yang telah lalu. Maka saya simpulkan lebih ringkas supaya bisa tergambar untuk kita kesimpulan fikih yang baik. Bahwa orang yang melakukan perjalanan, perjalanan itu di dalam perjalanan itu ada dua macam. Yang pertama ada perjalanan fihi masyaqqah, perjalanan yang meletihkan, perjalanan berat. Kalau di perjalanan berat, afdalnya dia berbuka. Utamanya dia apa? Dia berbuka. Karena itu kebanyakan sahabat berbuka. Ya. Tapi siapa yang ingin berpuasa, boleh saja berpuasa, tidak dilarang. Karena Nabi dan Abdullah bin Rawaha tetap apa? Berpuasa. Ini kesimpulan yang pertama. Ya. Kalau perjalanannya, perjalanan yang apa? Meletihkan. Yang kedua, kalau perjalanannya adalah perjalanan yang tidak meletihkan. Ya. Seperti kebanyakan perjalanan sekarang ini. Ya. Dia melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Ya mungkin 45 menit sudah sampai. Dengan pesawat. Jelas ya, kalau dia pakai jalan biasa mungkin akan makan waktu. Ya. Satu hari atau malam. Tapi dengan menggunakan pesawat 45 menit sudah nyampe di tempat itu. Dia melakukan perjalanan tidak meletihkan. Yang mana yang afdal baginya? Nah, ini yang kedua ini insyaallah taala akan kita baca dulu hadis-hadis lalu kita simpulkan lagi hal yang kedua ini. Iya. Dan di hadis Abu Darda ini juga terdapat di dalamnya bagaimana ya semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam setiap perjalanan beliau. Kemudian di bab yang ke-36 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liman dhullila alaihi washtadda al-har laisa minal birri as-sawm fi as-safar. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang sudah diteduhi. Iya. Dan terik matahari sangat atau panas matahari sangat terik. Kemudian Nabi berkata kepadanya, bukan dari kebaikan seorang melakukan puasa di perjalanan. Ya, akan disebutkan ya kisah orang ini secara lengkap di dalam hadis. Ya, orang ini dia puasa ya saat melakukan perjalanan. Ya. Sudah dalam keadaan payah. Letih sampai sudah dipayungi. Ya. Tapi dia tetap tidak mau berbuka. Tetap apa? Ingin berpuasa. Maka Nabi berkata bukan dari kebaikan. Bukan dari kebaikan seorang yang berpuasa pada safar. Jelas ya? Baik. Kita baca kelengkapan riwayatnya. Kata beliau, haddatsana Adam, yaitu Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj, Abu Bistam Al-Basri, qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Al-Ansari, qala sami'tu Muhammad ibn Amr ibn Al-Hasani ibn Ali an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ini hadits Jabir ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fara'a zihaman. Beliau melihat ada ramai-ramai manusia berkumpul. Wa rajulan qad dhullila alaihi. Di mana seorang lelaki sudah dipayungi. Ya. Sudah diteduhi. Faqala ma hadha? Ya. Maka Nabi bertanya, ada apa ini? Ya, perhatikannya bagaimana perhatian Nabi terhadap kejadian-kejadian yang beliau lihat. Ya. Sebab sebagian hal itu perlu diluruskan. Kalau seorang melihat hal yang kira-kira pada hal tersebut ada perkara yang perlu diperbaiki, dia tanya. Karena Nabi berkata, "Mahada, apa ini?" Faqalu shaim. Mereka berkata, ini orang puasa. Ya, gara-gara puasa dia apa? Ya. Tidak mau berbuka. Sampai sudah lemas sekali, diteduhi sudah. Masih tetap juga mau puasa. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-shaumu fi as-safar." Bukan dari kebaikan orang yang berpuasa saat melakukan perjalanan. Nah, ini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan dari kebaikan orang yang melakukan safar, melakukan puasa dalam perjalanan. Ini adalah ucapan di kondisi tertentu. Ya, tidak boleh diambil hukum umum darinya. Ini yang dikatakan oleh para ulama usul fikih. Ya, qadiyatu ain la umum laha, la umum laha. Dia adalah kejadian tertentu. Tidak bisa diambil hukum umum darinya. Ya, jadi keliru kalau ada yang berdalilkan ada orang yang puasa di perjalanan. Dia berkata, oh kamu gak boleh puasa perjalanan. Bukan dari kebaikan orang yang berpuasa di perjalanan. Ya, ini keliru ya kalau diambil hukum umum seperti itu. Karena ini sabda Nabi pada keadaan tertentu. Ini orang sudah pingsan. Ya, sudah diteduhi. Masih juga ingin berpuasa. Bisa membahayakan dirinya. Maka ini bukan kebaikan. Dia berpuasa saat melakukan apa? Perjalanan. Jelas ya? Baik. Iya. Dan hadits ini juga termasuk dalil dari apa yang telah kita sebutkan. Bahwa seorang yang melakukan perjalanan, kalau perjalanan itu meletihkan, afdalnya dia berbuka. Afdalnya dia berbuka. Ya, kalau dia ingin tetap berpuasa, tidak dilarang. Sepanjang dia punya kemampuan. Ya, adapun orang ini dikatakan bukan dari kebaikan sebab ini bisa membahayakan dirinya. Ya, dan juga telah syah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis lain tatkala beliau di sebuah peperangan atau di sudah mendekati Mekah. Ya, sudah mendekati Mekah. Maka beliau berkata kepada para sahabatnya, berbukalah kalian dan ambillah kekuatan untuk menghadapi musuh kalian. Nah, maka sebagian sahabat tidak berbuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah akan hal tersebut. Ya, dan dalam sebagian riwayat disebut mereka telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang betul di sini, tidak boleh berpuasa. Bukan dikatakan, oh kan siapa yang ingin berpuasa boleh saja. Tidak. Sebab di sini di posisi ada maslahat yang lebih besar kalau dia berbuka. Tidak dibenarkan dia berpuasa. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa syariat kita, agama kita ini dibangun di atas masalih. Dibangun di atas menentukan maslahat. Iya. Jelas ya. Karena itu sebuah perkara kalau dia tidak membawa maslahat, Bahkan kalau dia membawa kejelekan dan mafsadat, itu tidak disyariatkan di dalam syariat kita. Dan ini kaidah ya, azim, sangat penting di dalam syariat kita. Kaidah azimah penting sekali di dalam syariat kita. Kemudian di bab yang ke-37, kata beliau rahimahullahu taala, bab lam ya'ib ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'dhum ba'dan fi shaum wal iftar. Bab bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka tidak mencela sebagian yang lainnya ya, tentang siapa yang ingin puasa atau siapa yang ingin berbuka. Ya. Kata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslama, yaitu Al-Qanabi, Al-Malik, An-Humayt At-Tawil, An-Anas bin Malikin, annahu qala. An-Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kami melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'ibi as-sa'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sa'im. Kami melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang apa? Berpuasa. Ya. Baik, ini hadis dalil umum yang telah kita terangkan bahwa asalnya orang yang sedang melakukan perjalanan, dia memang diberikan pilihan, boleh berpuasa, boleh apa? Berbuka. Dan safar itu sendiri memang udzur untuk berbuka. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, maka hari-hari yang dia berbuka itu dia ganti, dia puasa di hari-hari lain. Dia puasa di hari-hari lain. Kemudian di bab yang ke-38, kata beliau, babu man aftara fi safari liyarahu an-nas. Bab siapa yang berbuka saat perjalanan agar supaya manusia melihatnya. Iya. Agar supaya manusia melihatnya. Nah, ini kalau memang ada kemaslahatan dia dilihat oleh manusia. Dan ini tentunya berlaku pada orang yang menjadi panutan di tengah manusia atau di posisi yang memang dia perlu memberi contoh. Posisi yang perlu dia memberi contoh. Baik, kita baca riwayatnya supaya kita lihat di mana Nabi, di kondisi apa beliau memperlihatkan kepada manusia bahwa beliau ini sedang berbuka. Kata beliau, haddatsana Musa bin Ismail, yaitu Abu Salama At-Tabudzaki Al-Minqari, qala haddatsana Abu Awana. Abu Awana nama beliau Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Qazzaz. An-Mansur, dari Mansur, yaitu Mansur ibn Al-Mu'tamir, An-Mujahid, Mujahid bin Jabr radhiyallahu anhu, rahimahullah. An-Tawus, Tawus bin Kaisan. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas. Ini termasuk sanad yang panjang ya untuk Imam Al-Bukhari, sebab ada tiga orang tabi'in di sini saling meriwayatkan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nahu qala, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal madinati ila Makkah fasama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah menuju ke Mekkah. Kemudian beliau berpuasa. Hatta balagha Usfan. Begitu beliau sampai ke tempat yang bernama Usfan, apa yang beliau lakukan? Thumma da'a bima'in. Beliau meminta dibawakan air. Farafa'ahu ila yadihi. Lalu beliau angkat air itu dengan tangannya supaya dilihat oleh manusia. Ya. Fa'aftara. Maka beliau pun berbuka. Meminum air, berbuka. Hatta qadima Makkah. Hingga beliau datang ke Mekah. Jadi di posisi itu beliau berbuka sampai masuk ke Mekah. Ini kondisi beliau melakukan perjalanan bersama para sahabat untuk berperang dengan apa? Kaum musyrikin di Mekah. Ya, kalau mereka menghadapi musuh dalam keadaan apa? Berpuasa, itu tidak tepat. Ya, karena mereka perlu menyiapkan kekuatan menghadapi musuh. Kemaslahatan menghadapi musuh, menyiapkan kekuatan menghadapi musuh itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan dia menjalankan puasa. Sedangkan Allah sudah memberikan udzur boleh berbuka. Jelas ya? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berbuka dan beliau memberi contoh. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa seorang yang menjadi panutan kadang dia harus memberi contoh. Ya. Dan ini terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak keadaan. Ya. Ketika di perjanjian Hudaybiyah ya, sudah disepakati perjanjian oleh Rasulullah. Ya, di antara butir perjanjian bahwa kaum muslimin tahun ini belum boleh masuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji mereka. Para sahabat sudah pakai ihram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah agar supaya para sahabat menyembelih sembelihan-sembelihan mereka yang mereka bawa dari Madinah dan mereka tahallul. Ini di pembahasan ihsar ya dari fikih haji. Ya. Tapi para sahabat mereka diam saja. Tidak ada yang melakukan. Melihat hal tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam. Ya. Maka sebagian istri beliau memberi nasihat, wahai Rasulullah, engkau keluar kemudian sembelih hewan engkau sendiri. Nabi pun keluar tanpa berbicara kepada para sahabatnya. Lalu beliau menyembelih sembelihan beliau. Begitu Nabi menyembelih, para sahabat yang lain pun ikut apa? Menyembelih. Rupanya dengan contoh itu lebih apa? Lebih mendalam. Itu lebih mendalam. Iya. Dan di dalam hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali riwayat Bukhari dan Muslim atau dalam riwayat Muslim tentang seorang lelaki datang kepada Nabi meminta. Dia punya hajat keperluan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk bersedekah kepada orang yang meminta ini. Para sahabat diam. Kemudian berdiri seorang, lalu dia memberikan sedekah kepada orang tersebut. Setelah sahabat satu orang ini berdiri, yang lainnya pun ikut berdiri. Ya. Disitulah Nabi memberi sabda beliau, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa la yanqusu min ujurihim syai." Siapa yang memberi contoh dengan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya tanpa mengulangi pahala mereka sama sekali. Iya. Kata Ibn Abbas di sini, wadhalika fi Ramadan. Ini kejadian tadi Nabi memberi contoh minum itu di bulan Ramadan. Dan sudah kita sebutkan ya, ini semuanya satu kisah riwayat ini. Karena perjalanan Nabi menuju ke Mekah, Fathu Mekah itu cuma satu kali terjadi. Jelas ya? Fakana Ibn Abbas yakul, maka Ibn Abbas berkata, qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan puasa dan beliau juga berbuka. Wa man syaa'a shoma wa man syaa'a aftar. Maka siapa yang berkehendak silakan dia berpuasa dan siapa yang berkehendak silakan dia berbuka. Iya. Baik, selesai sudah. Hadith-hadith di sini menjelaskan tentang puasa dan berbuka saat melakukan perjalanan. Ya, jadi saya simpulkan bahwa secara global orang yang melakukan perjalanan itu boleh dia berbuka. Namun harus diingat bahwa perjalanan terbagi dua. Ada perjalanan yang meletihkan dan ada perjalanan yang tidak meletihkan. Di perjalanan yang meletihkan, ya, afdalnya dia berbuka. Kalau dia ingin berpuasa boleh saja. Ya. Dan di perjalanan yang meletihkan, kalau ada maslahat yang lebih besar, maka dikatakan wajib dia berbuka. Kalau ada maslahat yang lebih besar, seperti kalau dalam keadaan perang seperti yang kita terangkan tadi, atau seperti keadaan sahabat itu yang dia sudah apa namanya, sangat lemah. Dan ini bisa membahayakan jiwanya kalau dia tidak berbuka. Maka Nabi berkata, bukan dari kebaikan berpuasa di perjalanan. Kemudian kondisi yang kedua, ada perjalanan yang tidak meletihkan. Di perjalanan kalau tidak meletihkan, yang mana yang afdal, berbuka atau berpuasa? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Ada empat pendapat di kalangan ulama di dalam masalah ini. Iya, dan pendapat yang lebih kuatnya bahwa kalau dia berpuasa itu lebih afdal baginya. Kalau dia berpuasa itu lebih apa? Lebih afdal dan lebih utama. Iya. Baik. Kenapa dikatakan lebih afdal? Karena pertama, perjalanannya tidak meletihkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan yang meletihkan saya, beliau apa? Berusaha untuk berpuasa. Iya. Kemudian yang kedua, kalau dia berpuasa itu lebih abra' lidhimmah. Lebih cepat menunaikan tanggung jawabnya. Menunaikan kewajibannya. Ya. Dan yang ketiga itu adalah suatu bentuk ia lebih segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini kesimpulan di dalam pembahasan puasa dan berbuka saat melakukan perjalanan. Kemudian di bab yang ke-39 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab 'alal ladina wa 'alal ladina yutiqunahu fidyah. Bab terhadap orang-orang yang mampu melakukannya, dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah. Nah, baik. Sini Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan kandungan dari ayat ini. Terhadap orang yang mampu berpuasa, kemudian dia berbuka, dia membayar fidyah. Apa maknanya? Apa kandungan yang terkandung di dalam ayat? Ya. Beliau jelaskan, qala Ibnu Umar wa Salamatu Ibnu al-Aqwa, berkata Ibnu Umar dan Salama bin Aqwa radhiyallahu anhum, nasakhatha syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Wa man shahida minkum asy-syahr falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ya. Jadi ayat وعلى الذين يطيقونه, bagi siapa yang mampu boleh dia berbuka kemudian dia membayar fidyah. Ini dulu ya ketentuan ayat. Kata Ibnu Umar dan Salamah bin Aqwa, ketentuan itu sudah terhapus hukumnya. Sudah terhapus hukumnya dengan ayat setelahnya. Di mana di ayat setelahnya dikatakan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu. Ya, ini penyebutan bahwa bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, ya harus dicermati ya. Ya. Karena itu sudah kita katakan bahwa di bulan Ramadan pekerjaan yang paling afdal adalah kesibukan dengan Al-Quran. Sibukan dengan Al-Quran. Ya, dan seorang harus punya fikih dalam memahami ayat-ayat. Ya, setelah ayat ini, ada lagi ayat setelahnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab seruan orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa kepada aku. Kenapa disebut orang-orang berdoa dianjurkan? Ya, ini peringatan ya. Bahwa doa pada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu dari hal yang hendaknya. Dia perbanyak. Bulan yang penuh dengan doa dia lakukan. Nah. Iya. Karena dia disebut di rangkaian-rangkaian ini. Itu menunjukkan sisi-sisi penting. Kita mengambil pelajaran darinya. Baik. Jadi bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin. Dan kejelasan-kejelasan. Minal huda wal furqan. berupa petunjuk dan furqan, pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Ini menghapusnya. Jadi ayat ini sudah memerintah, siapa yang menyaksikan bulan, dia berpuasa. Tidak ada pilihan lain. Jelas ya? Dia hanya berpuasa. Yang diberi udzur hanyalah orang yang sakit saja dan orang yang melakukan perjalanan. Adapun orang yang mampu, kemudian dia berbuka bayar fidyah, itu tidak ada lagi. Karena itu sudah terhapus dengan ayat apa? Setelahnya. Kelanjutan ayat, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, lalu dia berbuka, maka dia ganti. Hari-hari yang dia berbuka itu dia ganti dengan berpuasa di hari-hari yang lain. Fakana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka as-sawma mimman yutiquhu. Ya. Maka kelanjutan ayat dulu ya, kita baca. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki pada kalian itu kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan pada kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan supaya kalian menyempurnakan iddah, menyempurnakan bilangan, ya, bulan kalian berpuasa, kalian puasa secara sempurna. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Baik, ini sebenarnya ayat ya, dari ayat-ayat ahkam. Ada kandungan-kandungan fikih lainnya di dalamnya. Iya. Ada yang berkaitan dengan Idul Fitri, ada yang berkaitan dengan Idul Adha, masalah takbir. Ya, tapi kaitan dengan puasa ini yang sudah kita terangkan tadi. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Dikembalikan kepada makna kesyukuran. Ini suatu hal yang hendaknya kita syukuri, bahwa syariat kita ini memberikan kemudahan bagi pemeluknya. Allah tidak menghendaki kesusahan bagi kita. Iya. Kata beliau, waqala Ibnu Numair, dan berkata Ibnu Numair. Ibnu Numair di sini adalah Abdullah Ibnu Numair. Beliau berkata, haddatsana Al-A'mash, yaitu Sulaiman Ibn Mihran Abu Muhammad Al-Kufi, wala haddatsana Amr bin Murrah Al-Kufi, qala haddathana Ibnu Abi Layla, yaitu Abdurrahman bin Abi Layla, qala haddathana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berkata, menceritakan kepada kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazala Ramadan fashaqqa alaihim. Kejadiannya di awal turun bulan Ramadan. Turun kewajiban puasa Ramadan, fashaqqa alaihim. Maka ini memberatkan para sahabat. Fakana man at'am kulla yawmin miskinan taraka as-sawma mimman yutiquhu. Maka di awal-awal dahulu, ya, orang yang mampu berpuasa, kemudian dia tinggalkan puasa, kewajibannya dia hanya membayar, memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Membayar fidyah namanya. Dan fidyah itu adalah memberi makan ya. Fidyah artinya apa? Memberi makan. Iya. Warukhisalahum fi dzalik, diberikan keringanan untuk mereka. Itulah ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan bagi orang yang mampu, dia membayar apa? Membayar fidyah. Ya. Dia mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, dia berbuka. Maka dia bayar fidyah. Yaitu dengan cara memberi makan satu orang miskin. Memberi makan satu orang miskin, fidyatun ta'amu miskin. Nah, kemudian kata Ibnu Abi Layla, para sahabat berkata, fanasakatha wa antasumu khairul lakum fa umiru bisyam. Maka dihapuslah hukumnya oleh ayat, dan kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ya, para sahabat pun diperintah untuk berpuasa. Jadi ini dua riwayatnya dari Al-Bukhari. Beliau menerangkan bahwa di riwayat yang pertama, bahwa yang menghapus hukum ayat adalah ayat setelahnya. Di riwayat Ibnu Abi Layla ini, yang menghapus hukum ayat adalah ayat itu sendiri di akhirnya. Wa antasumu khairul lakum. Jelas ya? Baik. Kemudian beliau membawakan haditsnya. Kata beliau, haddatsana Ayyash menceritakan kepada kami Ayyash, qala haddatsana Abdul Ala, qala haddatsana Ubaidullah. Itu Ubaidullah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab. An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya qara'a fidyatun ta'amu miskin qala hiya mansukha. Ibnu Umar membaca ayat fidya memberi makan satu orang miskin. Ibnu Umar berkata bahwa ayat ini sudah terhapus hukumnya. Sudah dimansukh. Jelas ya? Baik. Saya simpulkan dari apa yang dibawakan di sini oleh Imam Al-Bukhari. Jadi di sini beliau menjelaskan beberapa hal. Ya. Yang pertama, pembahasan tentang membayar fidyah. Membayar fidyah ini ditujukan untuk siapa? Ditujukan untuk siapa membayar fidyah? Untuk menguraikan hal ini, beliau bahas dulu akar pembahasan di dalam membayar fidyah itu apa. Itulah ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Bagi orang yang mampu berpuasa, kemudian dia berbuka, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan. Namun ayat ini dengan kandungan ini, kandungan seperti ini sudah terhapus hukumnya. Ya, terhapus hukumnya itu sudah jelas dari hadits Ibnu Umar. Namun apa ayat yang menghapusnya? Ada dua kemungkinan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, dua riwayat. Jelas ya? Dua riwayat. Ya. Baik, ini kesimpulan dari apa yang ditegaskan di sini oleh Imam Al-Bukhari. Cuman ada satu pembahasan lagi. Apakah hukum ini terhapus secara keseluruhan atau tidak? Dalam artian apakah hukum membayar fidyah itu sudah tidak ada sama sekali? Ya, jawabannya tidak. Karena Ibnu Abbas telah menjelaskan bahwa wa 'alal ladzina yutiqunahu itu memang dulu pernah berlaku, orang yang mampu berpuasa kalau dia berbuka dia bayar fidyah, tapi hukum ini terhapus. Hukum ini terhapus. Kemudian hukum ini ditetapkan, kata Ibnu Abbas, ditetapkan untuk beberapa orang. Iya. Ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Jadi yang tetap membayar fidyah masih ada. Beberapa orang disebut oleh Ibnu Abbas. Yang pertama adalah perempuan yang hamil. Yang khawatir kalau dia berpuasa akan membahayakan janin yang dia kandung. Yang kedua adalah perempuan yang menyusui. Yang khawatir kalau anak yang dia susui itu kalau dia berpuasa, khawatir anak yang dia susui akan berbahaya karena air susunya menjadi kurang atau membahayakan anak itu. Kemudian yang ketiga, ya, dalam perkecualian Ibnu Abbas adalah laki-laki dan perempuan yang sudah sangat tua tidak mampu lagi berpuasa. Iya. Laki-laki dan perempuan sudah tua, tidak mampu lagi berpuasa, dia membayar fidyah setiap harinya. Kemudian yang keempat adalah orang yang sakit. Dan penyakitnya ini telah dipastikan menurut ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, bahwa dia adalah penyakit yang sudah tidak bisa sembuh. Dan penyakitnya menghambat dia untuk berpuasa. Jelas ya? Ini empat orang dalam riwayat Ibnu Abbas diperkecualikan. Iya. Dan perkecualian dari Ibnu Abbas ini dia di pembahasan yang beliau menguraikan hukum penafsiran ayat terkait dengan apa yang diperkecualikan dan tidak. Dan yang seperti ini tidak dikatakan bahwa itu dari pendapat Ibnu Abbas sendiri. Yang seperti ini dikatakan mempunyai hukum marfu. Mempunyai hukum marfu. Dan apa yang disebut oleh Ibnu Abbas ini dikuatkan pula oleh Ibnu Umar dalam sebagian riwayat. Ibnu Umar berkata bahwa perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui itu hanya membayar fidyah saja. Hanya membayar apa? Membayar fidyah. Jelas ya? Baik. Kalau begitu, ya, membayar fidyah ini ketentuan hukum tetap ada. Pada beberapa orang, empat orang yang kita sebutkan tadi. Pada mereka ketentuan membayar fidyah. Walaupun di dalam masalah perempuan yang menyusui dan perempuan hamil, apakah dia membayar fidyah saja, atau membayar qadha dan membayar fidyah, atau membayar qadha saja? Itu ada tiga pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Jadi sekarang ada perempuan menyusui, perempuan hamil. Sebagian ulama berkata dia membayar qadha saja kalau berbuka, tidak membayar fidyah. Sebab bagi mereka hukum fidyah sudah terhapus seluruhnya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dia membayar dua sekaligus, membayar fidyah dan membayar qadha sekaligus. Ya, jelas ya? Dan ini pendapat tentunya sangat berat sekali. Ya, dan dimaklumi bahwa perempuan hamil dan perempuan menyusui dibolehkan untuk berbuka karena udur, keringanan diberikan. Kalau diberi keringanan ternyata hukumnya disuruh puasa dan disuruh bayar fidyah, ini tentunya menjadi berat baginya. Jelas ya? Dan pendapat yang ketiga, dia membayar fidyah saya tidak mengqadha. Ini pendapat yang ketiga. Ini dari zahir ucapan Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih dari beliau, demikian pula dari Ibnu Umar. Dan sebagian ulama menyebutkan tidak ada yang menyelisih dua orang sahabat ini dalam mengatakan ia membayar fidyah saja. Jelas ya? Nah, karena itu pendapat yang lebih dekat insyaallah taala bahwa perempuan hamil dan perempuan yang menyusui, ya, kalau dia berbuka cukup dia membayar fidyah saja. Baik. Dan tampak juga dari uraian ini bahwa membayar fidyah itu dia adalah sebuah ketentuan apabila telah ada sebabnya. Apabila telah ada sebabnya. Sekarang apa sebabnya seorang membayar fidyah? Sebabnya karena dia meninggalkan apa? Puasa, kan begitu? Ya. Jadi kalau dia belum meninggalkan puasa, belum boleh dia membayar fidyah. Ya. Dari sini tampak kesalahan sebagian orang, ada ibu-ibu hamil. Ya, dia tahu bahwa bulan Ramadan ini dia tidak berpuasa karena dia hamil. Ya. Dari awal tanggal 1 Ramadan dia sudah bayar fidyah 30 hari. Ini boleh atau tidak? Ini jawabannya tidak boleh, sebab fidyah itu boleh dibayar kalau sudah ada sebabnya dia meninggalkan puasa. Dan ini dia belum apa? Belum meninggalkan puasa. Nanti kalau dia sudah tidak berpuasa satu bulan, boleh, baru dia bayar berapa? Satu bulan. Kemudian membayar fidyah ini disebutkan dalam ayat ta'amu miskin. Dia memberi makan kepada orang miskin. Dan kata miskin kalau digunakan itu masuk juga di dalamnya fakir. Sebab fakir itu lebih apa? Miskin lagi. Dikatakan fakir itu, orang miskin itu, dia ada pemasukan. Tapi pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya. Itu miskin namanya. Kalau orang fakir, dia tidak punya apa-apa sama sekali. Atau dia punya tapi tidak mencukupi seperdua dari keperluannya. Itu orang fakir. Jadi kalau dikatakan miskin diberi makan, otomatis fakir lebih boleh lagi diberi makan. Jelas ya? Baik. Kemudian memberi makannya, ya, adalah bahasa dia memberi makan, bukan diberi uang untuk diberi makan, bukan pula diberi bahan, dikasih beras, dikasih telur, tidak, tapi diberikan makanan untuk makanan yang telah jadi. Ya, demikian. Baik, ini beberapa kandungan fikih yang berkaitan dengan masalah membayar fidyah. Ya wallahu taala alam. Baik, ini waktu apa membatasi kita, mungkin setelah sholat asar saya lanjut sedikit. Kemudian saya akan jawab pertanyaan. Mungkin di pertanyaan hal-hal yang saya belum terangkan di pembahasan buku, ya mungkin saya akan apa namanya akan menguraikannya. Ya, dan kita insyaallah taala pembahasan kitab Sahih Bukhari ini hanya sampai jam 5 saja. Ya, karena dimaklumi ya kawan-kawan ada yang apa ada keperluan lain ingin menghadiri acara daurah. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini, insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat asar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.